الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah, qona fitina azzakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mankibay فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu kali Rasulullah alaihi salatu wassalam memegang kedua pundakku dan beliau menasihatkan, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kemudian menyatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu ada di waktu pagi, jangan nunggu sore hari. Dan bila engkau ada di waktu sore, jangan menunggu pagi hari. Wa khudh li sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Ambil kesempatan sehatmu sebelum kamu sakit, dan ambil kesempatan hidupmu sebelum kamu mati. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menyadarkan kita bahwasanya kehidupan kita di muka bumi ini sifatnya fana, sementara, tidaklah abadi. Kita hidup di dunia ini untuk suatu tugas dari Allah Azza wa Jal, Rabb kita, pencipta kita, maula kita. Tugas kita ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Kita harus sadar, ternyata tempat tinggal kita yang abadi, yang hakiki, yang sesungguhnya itu adalah darul akhirah, negeri akhirat nanti di yaumul kiamat. Sementara keberadaan kita di dunia ini tidaklah abadi, fana. Kita semuanya akan menuju akhirat. Kita semuanya akan menuju kepada alam abadi, alam akhirat, negeri abadi, darul akhirat. Dalam hadis ini kaum muslimin rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan nasihatnya kepada Abdullah bin Umar. Kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing dalam perantauan. Aw'abiru sabil. Atau seperti orang yang menyeberang jalan. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya orang yang gharib, orang yang aneh, yang asing dalam perantauan, tentu dalam perantauannya dia hanya semata-mata mengambil hajatnya, mengambil bekalnya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali ke negeri asal. Dia tidak akan berlama-lama di situ, dikarenakan dia bukan orang situ. Dia akan mempersiapkan diri menuju ke tempat asalnya, negeri akhirat. Orang yang menyeberang jalan lebih cepat lagi. Ketika dia hendak menyeberang jalan, tentu tujuan dia adalah seberang sana. Ketika dia menyeberang, dia akan menyeberang dengan cepat. Tidak mungkin dia berdiam di tengah jalan, berlama-lama di tengah jalan. Tidak mungkin. Dia akan langsung berjalan melewati jalan tersebut sampai ke tempat sebelumnya, ke tempat seberang sana. Begitu pula orang yang di dunia ini. Dunia ini hanyalah ma'bar, tempat lewat saja. Dia mau menyeberang ke negeri akhirat, menyeberang ke negeri akhirat, negeri asalnya, negeri abadinya, dia hanya lewat saja di dunia ini. Tentu orang yang lewat kaum muslimin rahimakumullah tidak akan berlama-lama di situ. Hanya semata-mata lewat, semata-mata menyeberang. Hati dia, benak dia, pikiran dia, semuanya tertuju kepada rumah hakikinya di seberang sana. Darul akhirah, negeri akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini suatu perkara yang pasti. Semua kita akan menuju akhirat. Semua kita akan menuju ke darul akhirah. Dan di sana kaum muslimin rahimakumullah hanya ada dua tempat. Immal jannah wa immal nar. Hanya ada tempat di surga atau tempat di neraka. Tidak ada tempat yang ketiga atau yang keempat. Maka untuk mengetahui apakah kita nanti di yaumul qiyamah termasuk ahlul jannah atau termasuk ahlul nar, itu tergantung bagaimana kita di dunia ini. Bagaimana persiapan-persiapan kita. Bagaimana bekal-bekal kita. Apakah di dunia ini kita berleha-leha, berfoya-foya, bersantai-santai. Tidak persiapan bekal apapun menuju ke negeri akhirat. Ataukah di dunia ini kita mempersiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Bekal sebaik-baiknya untuk menuju akhirat nanti. Itu semuanya ditentukan di dunia. Allah Azza wa Jal hanya memberikan batas kepada kita sampai kita mati. Batasnya, batas persiapan bekalnya hanya sampai kita mati. Kalau sudah mati, selesai. Selebihnya hanya perhitungan amal. Dan akan diketahui termasuk ahlul jannah atau termasuk ahlul nar. Masing-masing kita tidak ada yang tahu kapan kita mati. Dan batas terakhir untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali ialah ketika terbitnya matahari dari arah barat. Ketika itu tidak ada lagi kemanfaatan imannya orang yang beriman, taubatnya orang yang bertaubat, telah ditutup pintu taubat oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun dia masih hidup. Ketika matahari terbit di arah barat, berarti sudah selesai masanya. Selebihnya hanya hisab. Di yaumul qiyamah, maka dia termasuk ahlun nar ataukah termasuk ahlul jannah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semuanya tahu bahwasanya sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan di dunia ini untuk menuju akhirat nanti adalah bekal ketakwaan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini perintah sekaligus pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla kepada segenap kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum, bahwasanya bekal terbaik yang kita persiapkan di dunia ini untuk nanti di yaumul qiyamah di negeri akhirat adalah zadut taqwa, bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dengan makna imtithalul awamir wajtinabun nawahi, ketakwaan dengan makna melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Takwa, takwa ini kaum muslimin rahimakumullah dikatakan sebagai sebaik-baik bekal, dikarenakan dengan takwa inilah kita akan bisa menjadi ahlul jannah. Sebagai ahlul jannah, Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang surga, menjelaskan tentang luasnya surga seluas langit dan bumi, Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin. Surga-surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih, dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada', aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah berkhutbah di haji wada'. Di antara isi khutbahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa attu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Takwa Allah disebutkan kali pertama. Bertakwalah kamu semua kepada Allah Rabb kalian. Amal-amal yang setelahnya yang disebutkan Rasul dalam riwayat ini adalah konsekuensi ketakwaan dan buah ketakwaan. Rasul mengatakan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Salatlah 5 waktu. Puasalah kalian di bulan Ramadan. Tunaikan zakat harta benda kalian. Taatilah penguasa-penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian semua akan memasuki surga Rabb kalian. Kunci surga takwa. Kunci surga takwa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu merupakan kunci ketakwaan. Ketakwaan merupakan aplikasi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dengan itu semuanya kita mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Takwa sama dengan surga. Maka sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dikarenakan takwa Allah itulah yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah. Takwa itu sendiri memiliki begitu banyak dampak positif, baik untuk kita masing-masing individu-individu muslim atau yang berkaitan dengan bangsa dan negara, wilayah dan daerah. Terkait dengan diri kita masing-masing, takwa ini merupakan perkara yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, mendatangkan kebahagiaan kepada kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, semua urusan kita akan mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi fi amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Gampang. Dengan takwa kepada Allah, semua problematika itu akan ada upaya penyelesaiannya. Diberi solusi yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, jalan keluar yang terbaik untuk solusi untuk permasalahan dia. Makhraj. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang buntu. Semua pasti ada solusi. Semuanya pasti akan ada jalan keluarnya, sebesar apapun masalah kita. Dengan takwa Allah. Dengan takwa Allah. Bahkan solusi menyelesaikan bangsa dan negara, takwa kepada Allah Azza wa Jal. Talak ibn Habib rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, pernah didatangi sejumlah orang pada masa itu. Masa-masa terjadinya pemberontakan besar dalam sejarah Islam. Pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Pemberontakan yang dilakukan oleh Ibnul Ash'ad. Terjadi pertumpahan darah, peperangannya berkepanjangan antara kaum pemberontak dengan penguasa. Ketika itu sekelompok orang datang kepada Talak bin Habib rahimahullahu ta'ala, menyampaikan kondisi bangsa dan negara yang carut marut, kondisi bangsa dan negara yang kacau, pemberontakan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana. Bagaimana solusinya ini? Maka Talak bin Habib rahimahullah menyatakan, "Atfi'uha bittaqwa." Padamkan semua fitnah tadi dengan takwa. Wa fi lafdhin, disebutkan dalam lafaz yang lainnya, "Idfa'uha bittaqwa." Redam, tolak, tahan fitnah-fitnah tadi dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan takwa. Luar biasa. Takwa efeknya begitu dahsyat untuk pribadi kita masing-masing dan untuk bangsa dan negara. Dalam sebuah ayat di Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah desa, sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah negara, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, sungguh akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Negara itu akan damai. Negara itu akan tenang. Akan sejahtera. Akan sentosa. Mendapatkan barokah-barokah langit. Barokah-barokah bumi. Ketika semua penduduknya beriman dan bertakwa. Dan nanti di yaumul qiyamah, ketika dia meninggal dunia, di yaumul qiyamah nanti sudah dipersiapkan dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung kita masih punya kesempatan hidup di muka bumi ini, Sekali lagi kesempatan kita hanya cuma sekali sampai kita mati. Sudah semestinya dan seyogianya kita mempersiapkan bekal kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sama-sama memiliki semangat yang tinggi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, menghiasi kehidupan kita dengan takwa Allah, yang konsekuensinya kita harus belajar, kita harus menimba ilmu agama, kita harus mengkaji perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kita harus tahu mana perintah-perintah Allah dan Rasulnya, bagaimana cara mengerjakannya kita lakukan, mana larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Konsekuensinya kita harus banyak mengkaji ilmu agama, konsekuensinya kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan konsekuensinya kita harus istiqamah di atas ketakwaan tadi sampai akhir hayat kita. Dengan demikian kita telah memiliki bekal yang banyak, bekal yang bagus di yaumul qiyamah nanti, tinggal menunggu hasilnya. Dan harapan kita semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua untuk mendapatkan husnul khatimah dan surganya Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbil Alamin. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan terkait kesempatan subuh hari ini. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Kita semuanya harus mempersiapkan bekal kita masing-masing untuk nanti masa depan kita di yaumul qiyamah di surganya Allah Azza wa Jal, dengan melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Wallahu ta'ala alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kasih waktu 5 menit yang mau bertanya. 5 menit. Masya Allah, pertanyaannya besar ini. Jawabannya 5 menit. Tayyip, pertanyaannya bagaimana bimbingan syariat Islam terkait dengan masalah kekhilafahan Islam. Masya Allah, besar. Tayyip, kaum muslimin rahimakumullah. Kita perlu memahami bahwasanya Islam punya perhatian besar terkait dengan masalah kepemimpinan, terkait dengan masalah imarah, terkait dengan masalah khilafah. Mewujudkan sebuah pemerintahan itu hukumnya wajib, urgen. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sepeninggal dan ketika wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka tidak langsung menguburkan jenazahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai mereka menunjuk salah satu di antara mereka sebagai khalifah pengganti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan mereka sepakat ketika itu untuk membaiat sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pengganti Rasul. Begitu sudah dibaiat Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti Rasul sebagai khalifah, baru jenazah Rasul dimakamkan. Rasul wafat pada hari Senin, baru dimakamkan pada hari Rabu. Tertunda 2 hari. Itu semuanya untuk menunjuk pengganti Rasul sebagai khalifah ketika itu. Sangat penting, sangat urgent. Yang kedua, yang perlu difahami oleh kaum muslimin sekalian terkait dengan masalah khilafah adalah di dalam Islam ada yang namanya Al-Khalifatul A'zam. khalifah terbesar yang menguasai kaum muslimin di seluruh dunia. Itu sudah tercapai pada masa Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang amir, seorang khalifah tunggal, penguasa tunggal ketika itu. Juga telah terwujud pada masa-masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin, khilafah mereka disebut dengan Khilafatun Nubuwah. Khilafatun Nubuwah kata Rasul, 30 sanah, 30 tahun. Ketika dihitung meliputi masa Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Juga terwujud pada masa-masa Daulah Bani Umayyah dengan raja pertamanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Beliau dikatakan sebagai awwalu mulukin fil Islam. Raja pertama dalam Islam. Dikarenakan beliau dari kabilah Bani Umayyah, maka pemerintahan beliau dikatakan sebagai Daulah Bani Umayyah. Dari mulai awal Daulah sampai akhir Daulah Bani Umayyah, kaum muslimin tunggal penguasanya. Khalifah Bani Umayyah, khalifah per khalifah dari mulai awal sampai akhir, mereka yang menguasai seluruh kaum muslimin di dunia Islam. Berlanjut pada Daulah Bani Abbasiyah. Selesai masa Daulah Bani Umayyah, berlanjut pada Daulah Bani Abbasiyah. Abbasiyah, Daulah Bani Abbasiyah nisbat pada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW. Di awal-awal Daulah Bani Abbasiyah juga demikian. Kaum muslimin masih memiliki al-khalifatul a'zam, penguasa tunggal, penguasa terbesar kaum muslimin yang menguasai semua kaum muslimin di dunia Islam. Namun kata para ulama, di tengah-tengah masa-masa dinasti Bani Abbasiyah, kaum muslimin terpisah-pisah, terbelah-belah, terpencar-pencar di berbagai macam belahan wilayah-wilayah, dan masing-masingnya mengaku sebagai amir, sebagai khalifah. Semenjak itu, kaum muslimin tidak lagi memiliki al-khalifatul a'zam. Dikarenakan mereka berpisah-pisah, berpencar-pencar di berbagai macam tempat-tempat, daerah-daerah dan wilayah-wilayah. Semenjak itu. Dan itu terus berlangsung sampai detik ini, zaman kita sekarang ini. Kaum muslimin belum lagi memiliki al-khalifatul a'zam. Maka dibahas oleh para fuqaha kita, dibahas oleh para ulama kita, kondisi riil kaum muslimin yang demikian ini. Mereka sekarang terpencar-pencar di berbagai macam belahan dunia, berada di negaranya masing-masing, di wilayahnya masing-masing, dengan penguasanya masing-masing. Ada penguasa di ada negara di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di luar negeri sana, Timur Tengah sana, dan yang lain-lainnya. Banyak wilayah-wilayah kaum muslimin di negaranya masing-masing dengan penguasanya masing-masing. Ada yang dengan nama Raja Malik, ada yang dengan nama Sultan, ada yang dengan nama Perdana Menteri, ada yang dengan nama Presiden, ada yang dengan berbagai macam nama. Kondisi real yang ada di zaman kita sekarang ini dibahas oleh para ulama. Ternyata mereka semuanya ijma'. Tolong resapi baik-baik ucapan saya ini. Ternyata para fuqaha kita setelah itu, setelah pertengahan Bani Daulah Bani Abbasiyah dan runtuhnya Bani Daulah Bani Abbasiyah, semenjak itu para ulama kita, para fuqaha kita ijma' sepakat. Sepakat. Masing-masing umat Islam yang berada di sebuah negara yang memiliki penguasanya di situ dengan penguasa yang sah, maka dia wajib untuk mendengarkan, mentaati, dan berbaiat sumpah setia dengan penguasa tunggal negara itu. Penguasa tunggal negara itu. Dan masing-masing pemimpin negara itu dikatakan sebagai khalifah. Dikatakan sebagai amirul mukminin, dikatakan sebagai imamul muslimin, dikatakan sebagai sultanul muslimin, dan nama-nama lain yang dulu ada di zaman Rasul, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sampai detik ini, mereka semuanya sepakat dengan prinsip ini. Maka kita yang ada di Indonesia Raya ini, di NKRI ini, berkewajiban untuk mendengar, mentaati, sumpah setia dengan presiden kita yang sah pada hari ini. Ketika dia sebagai seorang yang muslim. Kita sekarang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo. Disingkat dengan Jokowi. Muslim atau non-muslim? Kurang keras jawabannya. Muslim atau non-muslim? Yakin? Yakin? Ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Muslim. Muslim. Yang namanya muslim, persyaratannya tidak harus yang bertakwa, yang soleh, kayak Abu Bakar Siddiq. Tidak. Dia muslim. Selagi dia muslim, dia bukan orang kafir yang terang-terangan kekufurannya. Kita harus mendengarkan penguasa kita. Harus mentaati penguasa kita dan janji setia kepada penguasa kita, tidak memberontaknya. Jokowi itu khalifah kita, kalau menggunakan bahasa dulu. Dia itu khalifahnya kita, dia itu amirul mumininya kita, dia itu rajanya kita, dia itu sultannya kita, dialah presiden kita. Nama-namanya saja yang berbeda. Barakallahu fikum. Itu prinsip Islam yang disepakati oleh semua para fuqaha. Di negara yang lain juga demikian. Negara-negara kaum muslimin juga demikian. Masing-masing rakyatnya harus mendengar, mentaati, semua setia, tidak boleh memberontak. Presidennya masing-masing, penguasanya masing-masing. Entah namanya raja, kayak di Saudi, di kebanyakan Timur Tengah, atau dengan namanya sultan, kayak di Brunei, Perdana Menteri, kayak di Malaysia, presiden di Indonesia. Itu semuanya berkewajiban untuk mendengar dan mentaati penguasanya masing-masing. Yaitu khalifahnya, yaitu amirul mukmininya, yaitu sultannya, yaitu rajanya, yaitu presidennya. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, para ulama kita, para fuqaha kita semua sepakat. Siapa saja yang tinggal di sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah negara yang sudah ada penguasa sah di situ dan dia muslim, tidak boleh bagi siapapun untuk membuat negara di dalam negara. Tidak boleh bagi siapapun untuk menunjuk dirinya sebagai seorang amir, sebagai seorang khalifah di negara tersebut. Barang siapa yang melakukannya, maka dia melanggar janji setianya. Bahasanya, dia melanggar baiatnya. Orang-orang semacam inilah yang dikatakan sebagai orang-orang pemberontak penguasa. Bahasa dulu, orang semacam ini yang dikatakan sebagai sekte khawarij. Barakallahu fikum. Maka ikhwanul fillah rahimakumullah, kekhilafahan itu sudah tegak di Indonesia ini. Bahasa kekhilafahan itu istilah dulu. Bahasanya sekarang ini, pemerintahan di Indonesia ini sudah tegak, sudah ada. Negara kita sudah komplit. dengan presidennya, jajaran-jajarannya, dan masyarakatnya. Yaitu khalifahnya kita. Dengarkan dan taati dia. Selama dia muslim. Selama dia muslim. Walaupun dia zalim. Walaupun dia fasik. Walaupun banyak mungkarnya. Walaupun banyak dosanya. Selama dia muslim, itu khalifah kita. Barakallahu fikum. Ini yang harus dipahami baik-baik. Ini semua dengan kesepakatan seluruh ulama-ulama terkemuka dulu sampai sekarang ini. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang menyimpang dari akidah Islam dalam mentaati para penguasa. Sehingga saya katakan dengan tegas, dan saya mohon maaf kalau saya mengatakan dengan tegas. Tidak ada istilah pembentukan khilafah baru di negara seperti NKRI ini. Dan negara-negara lain yang sudah ada penguasa dengan sah di sana. Barang siapa yang membentuk kekhilafahan baru di negara yang telah sah, maka dialah kaum pemberontak yang harus diselesaikan dan dibereskan oleh pihak penguasa supaya tidak muncul benih-benih pemberontakan di negara itu. Jangan terulang lagi gerakan-gerakan masa lalu. Gerakan-gerakan pemberontakan masa lalu di Indonesia ini. Dulu banyak gerakan-gerakan pemberontakan yang hendak mendirikan negara baru. Jangan terulang lagi. Itu semuanya menyelisihi prinsip agama dan menyelisihi kesepakatan semua fuqaha dan semua ulama pada masa lalu. Semenjak pertengahan daulah Bani Abbasiyah sampai sekarang ini. Mereka demikian kesepakatan. Maka ketika kita mengatakan tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, sudah tegak. Sudah tegak. Tinggal kita jalani kehidupan kita di dunia ini. Tinggal kita mentaati khalifah kita yang ada di negeri kita ini. Dan memperbaiki suasana yang ada. Dengan menebarkan dakwah Islam. Dakwah yang hak. Dakwah sunnah di tengah-tengah masyarakat. Dengan harapan semua kaum muslimin beragama sesuai dengan bimbingan yang benar. Bimbingan Al-Quran. Bimbingan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika masyarakatnya baik, maka insya Allah penguasanya pun juga akan baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang antum harus pahami baik-baik. Pemahaman dan mafhum kekhilafahan yang disepakati oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nampaknya lebih dari 5 menit ini. Nah, dari global-global saja yang penting bisa dipahami dengan baik. Maka sekali lagi kita mengatakan dengan tegas, banyak sesungguhnya di luar sana saudara kita kaum muslimin, mereka salah dalam memahami makna khilafah. Sehingga mereka begitu antusias untuk membuat khilafah baru dalam keadaan sudah ada kekhilafahannya. Negaramu ini negara sah, bukan negara ilegal. Diakui dunia dari timur, barat, utara, selatan, atas, bawah. Diakui dengan sah. Penguasa kamu itu penguasa muslim, bukan orang kafir. Ya walaupun tidak soleh sih, banyak kekurangan-kekurangannya. Barakallah itu. Negara kamu ini mayoritasnya muslimin. Indonesia itu merupakan negara terbesar Islam. Kita memiliki penduduk yang begitu besar. 250 sekian juta. 90%-nya muslimin. Kita gak mengatakan semuanya soleh. Muslimin. Di negara kita ini syiar Islam nampak begitu jelas. Begitu gamblang. Orang melaksanakannya dengan tenang, tidak ada intimidasi. Kecuali beberapa tempat yang mana muslim minoritas. Di sana dia ditekan. Tapi secara keumuman bebas. Antum mau azan pakai corong luar mic-nya segitu tingginya menaranya itu. Kedengaran satu belitung itu. Tidak ada yang komplain. Jamaah di mana-mana dengan tenang. Kita bikin masjid, jamaah di situ, bikin sekolah Islam, madrasah, pondok pesantren, dakwah semua dengan tenang. Berhaji, berumrah semuanya, syiar Islam di negara kita nampak. Barakallahu fikum. sudah penguasanya Muslim, mayoritas Muslimin, penduduknya Syiah Islam pun nampak dengan jelas. Ini tiga ciri-ciri negara Islam. Walaupun penguasa kita tidak mau mengatakan negaranya sebagai negara Islam, maunya negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi secara hukum fikihnya, negara kita adalah baldatun muslimah, negeri muslimin, negerinya kaum muslimin. Maka penguasanya, kalau era dulu, dikatakan sebagai khalifah, dikatakan sebagai amirul mu'minin, walaupun tidak mau dikatakan demikian, lebih suka dikatakan sebagai presiden. Itu hanya sekitar nama saja, untuk mengungkapkan barakallahu fikum, kepala tertinggi dalam sebuah negara. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, mohon maaf, tindakan sebagian kaum muslimin, yang kemudian barakallahu fikum memunculkan gerakan-gerakan terorisme, menteror muslimin, menteror penguasa dan segala macamnya, itu kaum memberontak, bukan orang yang dibenarkan dalam Islam. Maka prinsip kita sebagai kaum muslimin yang betul-betul dibimbingkan oleh para ulama kita dengan kesepakatan mereka, kita harus menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya. Ketaatan kita hanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik atau perkara yang mubah, tidak boleh mentaati dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun, siapapun, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kalian sebagai warga negara yang taat. Taatnya itu lillahi ta'ala, dapat pahala besar. Taatlah dalam perkara-perkara yang baik sesuai dengan syariat, dan taatlah dalam perkara-perkara yang mubah untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, negara itu akan tenang, tentram, sentosa, damai, tidak ada pemberontakan, tidak ada gerakan-gerakan separatis, dan semisalnya. Ketika sudah damai, tenang, kokoh, kuat negara itu. Semuanya akan bagus, keamanannya bagus, ekonominya akan kuat, semuanya akan kuat dan stabil. Itu semua dimulai dari masyarakatnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.